فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. Jemaah sekalian yang kami hormati, para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dan juga para pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Bayan di Cianjur dan sekitarnya, juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan terakhir kita sampai ayat keberapa? Ayat ke-12. Apa isinya ayat ke-12? Idzim ba'atha ashqaha, yaitu ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu ketika mereka meminta kepada Nabi Salih alaihi salam sebuah mukjizat. Mereka klaim andaikan mukjizat itu ada sesuai dengan yang kita minta, maka kami akan beriman. Dan mereka membuat spesifikasi yang sulit. Mereka minta mukjizat itu dalam bentuk apa? Unta betina yang keluar dari batu besar dalam keadaan sudah hamil 10 bulan. Itu hamil tua apa hamil muda? Hamil tua ya. Apa sama ya unta dengan manusia? Saya enggak tahu apa unta sama manusia itu hamilnya sama gitu ya. Kalau manusia rata-rata berapa? 9 bulan. Saya enggak tahu itu. Tapi yang jelas mereka ini kebanyakan syarat yang diajukan, akan tetapi begitu apa yang mereka minta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah Azza wa Jalla ketika berikan unta itu, mereka Allah Subhanahu wa taala kasih kriteria juga, kasih aturan juga. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di antara aturannya adalah kalian harus gantian. Gantian apa? Gantian dalam jatah minum. Ya. Ada hari jatahnya unta ini minum, dan ada hari jatahnya mereka minum. Mereka di sini kaum apa? Samud. Kaum Samud. Saya tidak tahu apakah karena sumber airnya cuma satu atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas hari ini jatahnya unta ngambil air dari sumber air ini. Dari mata air ini, hari ini jatahnya unta, besok jatahnya kalian. Sehari dua hari mungkin mereka bertahan, tapi lama-lama mereka merasa kebebasannya dihambat. Dulu sebelum ada unta ini, gak ada aturan seperti itu. Kapan mereka mau ngambil air, mereka ngambil. Tapi begitu ada unta, mereka jadi gak bebas. Dan yang minta unta itu siapa? Mereka sendiri. Mereka sendiri yang minta. Maka bersekongkollah orang-orang yang jahat di antara mereka dan diutuslah eksekutornya yang bertugas untuk menyembelih unta tersebut. Masih ingat namanya siapa? Siapa? Qudar. Siapa namanya? Qudar. Ya, namanya Qudar. Bukan Udar. Qudar. Ya. Yang orang ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan idzim ba'atha ashqaha. Ashqaha itu orang yang paling celaka. Orang yang paling sial. Orang yang paling naas. Walaupun dia itu orang yang terpandang dan dianggap the hero. Dianggap apa? Pahlawan. Karena gak semuanya berani untuk mengeksekusi. Mereka tahu ini bukan sembarang onta. Mereka juga mungkin takut apa? Takut kualat. Takut kualat. Mungkin mereka saling ojok-ojokan gitu ya. Siapa lah ngono lah, kok baik lah. Aja nyong lah, kok baik. Gitu. Jangan saya, kamu saja. Akhirnya muncullah si pemberani dalam tanda kutip yang namanya siapa? Qudar. Tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang ini dikatakan ashqaha. Justru si pahlawan ini dianggap sebagai orang yang paling sial, yang paling naas di antara kaum Tsamud semuanya. Bahkan ada dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa ini adalah orang paling sial dari seluruh manusia saat itu. Bukan hanya paling sial di antara satu kaum saja, tapi paling sial di antara manusia yang hidup pada saat itu. Nah, ketika melihat ada gelagat yang tidak baik, tentu Nabi Shalih mengetahui adanya gelagat, orang-orang ini pengen menyembelih unta yang mereka minta sendiri. Maka sebagai seorang Nabi, Nabi Shalih alaihi salam pun beliau tidak tinggal diam. Beliau melakukan tugasnya sebagai seorang Nabi, yaitu mengingatkan kaumnya. Dan itulah isi ayat yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kalau kemarin ayat ke-12 berarti hari ini ayat keberapa? Ayat ke-13. Apa bunyi ayat yang ke-13? Faqala lahum Rasulullahi. Maka begitu ada gelagat tidak baik, mereka menyusun makar untuk menyembelih unta betina yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mukjizat untuk Nabi Shalih. Faqala lahum Rasulullah. Maka utusan Allah pun berkata. Siapa yang dimaksud dengan utusan Allah di sini? Nabi Shalih. Faqala lahum Rasulullah. Nabi Shalih pun berkata, naqatallah. Kalau dilihat terjemahannya, naqatallah ya, ontanya Allah. Kata Imam Ibn Katsir, maksudnya adalah awas. Jangan sekali-kali kalian sakiti ontanya Allah ini. Itu maksudnya. Naqatallah di sini maksudnya adalah peringatan. Dari siapa? Dari Nabi Shalih kepada kaumnya mewanti-wanti, awas. Jangan kalian sakiti unta ini. Naqatallahi terus apa? Wasuqiyaha. Dan jangan kalian ganggu waktu minum unta ini. Jadi kalian sudah dikasih jatah sendiri Unta ini juga sudah dikasih jatah sendiri. Kalian gak usah nyerobot jatahnya unta. Dan unta pun gak akan nyerobot jatah minum kalian. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam, kata orang Jawa, ususnya apa? Dawa. Apa ususnya dawa? Sabar, repol. Ya. Diajak untuk beriman kepada Allah, malah ditolak sama mereka. Nabi Saleh sabar. Tetap diajak lagi, didakwahi lagi. Kemudian Nabi Saleh mendakwahi lagi, mereka mengatakan kami tidak akan beriman. Kecuali kalau misalnya kamu bisa mendatangkan sesuatu yang kami minta. Nabi Saleh melayani mereka, apa yang kalian minta? Yang kami minta adalah seperti ini dengan spek, ya, dengan spesifikasi. Dengan kriteria unta ini. Kalau kalian, aku mintakan kepada Allah apa yang kalian minta. Apa kalian mau beriman? Iya, kami beriman. Ya. Maka Nabi Saleh pun sholat, berdoa kepada Allah. Memohon agar permintaan mereka dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dikabulkan, beriman gak mereka? Gak beriman. Boro-boro beriman malah berusaha untuk membunuh unta tersebut. Diingatkan lagi sama Nabi Saleh. Jadi seorang Nabi dan pewarisnya, pewaris Nabi siapa? Para ulama. Pancen kudune ususnya sing dawa. Harusnya yang sabar menghadapi masyarakat, menghadapi kaumnya. Dan rata-rata para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam seperti itu. Contoh misalnya Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Berapa tahun beliau mendakwahi kaumnya? Hah? Kata Allah dalam Al-Quran, Al-fasanatin illa khamsina amah. Sewu kurang seket. Berapa? 950 tahun. Coba jenengan bayangkan. Dakwah 950 tahun. 950 tahun dakwah. Jajal sih. Sabarnya kayak apa? Ya. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihi salam? Ternyata yang beriman banyak apa sedikit? Sedikit. Yaitu mereka yang naik apa? Yang naik kapal. Sedikit yang ikut Nabi Nuh alaihi salam. Tapi enggak pantang menyerah. Pantang menyerah dia. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita bagaimana tangguhnya, bagaimana semangatnya Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah, yaitu dalam Al-Quran surat Nuh sesuai dengan nama nabinya. Jadi ada surat dalam Al-Quran namanya surat Nuh. Ini bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, yaitu ayat yang 5 sampai ayat yang 12. Di situ Allah bercerita tentang bagaimana militansi Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berkata kepada Allah, wahai Rabbi, sesungguhnya aku sudah mendakwahi kaumku lailan wa nahara. Apa? Lailan wa nahara. Apa? Kualik. Lailan wa nahara. Apa? Malam dan siang. Walaupun kita terbiasa ngomong apa? Siang dan malam. Tidak apa-apa. Ya. Malam dan siang. Siang dan malam Nabi Nuh alaihi salam terus mendakwai mereka. Walaupun bagaimana respon dari kaumnya Nabi Nuh. Falam yazidhum du'ai illa firara. Semakin aku ajak mereka, mereka justru semakin menjauh dan lari meninggalkanku. Semakin diajak, semakin apa? Lari. Kalau jenengan ngajak orang, ayo, ayo. Dia semakin menjauh, kepriwe. Lah poran. Poran siapa? EGP lah. Emang? Emang gue pikirin. Tugas saya cuma menyampaikan, kamu mau terima, enggak terima, wis kanah. Malah dia ditoakan, moga-moga jadi penghuni neraka. Nabi Nuh alaihissalam enggak seperti itu. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-6. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Setiap aku ajak mereka untuk beriman dengan harapan Engkau ya Allah berkenan untuk mengampuni mereka. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu enggak punya kepentingan apa-apa. Dia cuma pengin umatnya beriman terus diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kepentingan pribadi di situ? Enggak ada. Enggak ada kepentingan pribadi, enggak ada kepentingan duniawi, enggak ada kepentingan politik, blas enggak ada. Cuma pengin umatnya beriman terus diampuni sama Allah, enggak disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Tulus. Sedemikian tulusnya Nabi Nuh alaihi salam, apa balasan dari kaumnya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Asabi' itu adalah bentuk jamak dari usbu'. Usbu' itu apa? Jari. Mereka masukkan jari-jari mereka ke telinga. Jadi menggambarkan saking mereka ora gelem ngrungokaken, enggak cukup hanya jari telunjuk. Ya. Tapi Allah di sini menyebutkan menggambarkan bahwa kaumnya Nabi Nuh itu memasukkan jari-jari mereka. Jadi ora cukup kur siji. Menggambarkan bagaimana mereka itu menolak mentah-mentah dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Cukup sampai situ tidak? Wastaghshaw thiyabahum. Mereka ambil baju, mereka tutupi muka mereka. Deleng biora gelem. Ngelihat Nabi Nuh aja enggak mau mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Maka kemudian mereka pun semakin sombong dan tetap ingkar. Tidak mau menerima dakwahku. Saya tanya, kalau jenengan sampai level seperti itu, kalau jenengan ngajak orang sampai level seperti itu, masih terus jenengan dakwahi? Jujur. Hah? Jenengan punya murid seperti itu misalnya. Murid diwarai siang malam, siang malam, siang malam diajak gitu kan. Ya tetap. Bahkan malah begitu jenengan datang langsung apa? Tutup telinga, tutup mata. Apa kira-kira kita masih tetap bertahan untuk dakwahi dia? Prediksi saya rata-rata kita termasuk si ngomong. Ya. Itu enggak tahan. Tapi lihat Nabi Nuh alaihi salam. Mental seorang pejuang. Ya. Thumma inni da'autuhum jihara. Thumma, kemudian. Berarti setelah mengalami sekian banyak tantangan, beliau masih tetap pantang menyerah. Thumma inni da'autuhum jihara. Maka kemudian aku pun ajak mereka dengan cara terang-terangan. Mungkin kemarin-kemarin face to face. Ya. Enggak cukup terang-terangan, wa a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku juga dakwahi mereka secara terbuka dan masih kadang-kadang diam-diam pula. Itulah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi Saleh alaihi salam begitu melihat kaumnya akan melanggar dan menyembelih unta itu, kasih peringatan sama Nabi Saleh. Naqatallah, hati-hati. Awas. Jangan kalian sakiti unta ini, wasuqyaha, jangan kalian ganggu proses atau waktu unta ini minum. Amar ma'ruf nahi nahi munkar. Dan umat Islam ini mulia dengan amar ma'ruf nahi munkar. Surat yang sering atau ayat yang sering kita dengar, yaitu surat Ali Imran ayat 110. Apa bunyinya? Kun kuntum. Apa kuntum? Terus kuntum khaira ummatin. Bismillah. Ukhrijat linnas. Ini surat Ali Imran ayat berapa tadi? 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Kalian umat Islam adalah umat yang paling istimewa. Kalian umat Islam adalah umat yang paling spesial dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Senang? Senang apa orang? Senang. Dan yang menyatakan itu adalah Allah. Jenengan senang enggak kalau dikatakan, "Buh, jenengan gue nang sekolah gue paling pinter." Senang apa orang? Senang. Tapi siapa dulu yang ngomong? Ya. Kalau yang ngomong nun sewu nggih, nun sewu. Orang yang agak kurang waras. Senang enggak? Biasa aja. Tapi kalau yang ngomong adalah misalnya kepala sekolah gitu ya, orang yang tahu persis kondisi siswanya. "Nak, kamu ini di sekolah ini mulai dari didirikan sekolah ini sampai sekarang yang paling top kamu, nak." Seneng? Seneng. Orang bisa turu tulung bengi gue. Kepikir terus. Iya ya, kawit mian yang paling top berarti memang hebat ya. Umat Islam itu umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat yang terspesial, yang teristimewa dari seluruh umat yang ada di muka bumi yang mengatakan Allah. Tapi keistimewaan itu ada syaratnya. Ada apa? Syarat. Ketika syarat itu terpenuhi, maka keistimewaan itu akan bertahan. Dan ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka keistimewaan tersebut akan rontok. Dan label spesial, label premium, itu akan lepas dari mereka. Apa syaratnya? Kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Terus apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Itu syaratnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang paling istimewa, yang paling baik, yang paling spesial dari seluruh umat yang ada. Syaratnya satu, ta'muruna bil ma'ruf. Apa? Amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Nahi munkar. Wa tu'minuna billah. Apa tu'minuna billah? Beriman kepada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Jenengan, kalau disuruh nerjemahkan amar ma'ruf nahi mungkar, apa coba? Amar ma'ruf apa? Mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar? Mencegah dari yang buruk. Mencegah dari yang buruk. Amar, berarti amar artinya apa? Mengajak. Ma'ruf, kebaikan. Yakin jenengan ma'ruf artinya kebaikan? Ma'ruf artinya apa sih? Ini sudah ma'ruf. Apa artinya? Ini sesuatu yang sudah ma'ruf di masyarakat. Apa ma'ruf? Apa? Apa? Dikenal, umum. Aslinya ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Sesuatu yang umum, orang semua pada tahu. Itu ma'ruf. Kenapa kok kemudian jenengan terjemahkan apa? Kebaikan. Alasannya apa? Mana tadi yang terjemahkan ma'ruf jadi kebaikan tadi? Tanggung jawab dong. Jenengan gak salah, enggak. Karena yang namanya kebaikan itu ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Dikenal, enggak asing. Dikenal dan tidak asing, familiar di antara orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman. Kalau ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal, berarti mungkar. Sesuatu yang asing, aneh. Aneh di mata siapa? Di mata orang-orang yang beriman. Carane wong sing ora beriman, mungkar ya. Ora aneh. Karena setiap hari mereka menjalankannya. Jadi kita perlu paham. Kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala mengistilahkan kebaikan dengan ma'ruf. Dan mengistilahkan keburukan dengan mungkar. Karena sejatinya sebuah kebaikan itu aslinya dikenal. Gak asing di mata orang-orang yang beriman. Tapi kenyataannya, di zaman kita ini, sesuatu yang baik itu berubah menjadi apa? Berubah menjadi asing. Saya kasih contoh simpel. Seorang wanita yang memakai jilbab sempurna, lengkap. Auratnya semuanya ditutup. Dengan jilbab yang syar'i. Syar'i. Syar'i itu ya yang sesuai dengan apa? Syariat. Jadi orang kurle beletok syar'i ya. Dengan hati-hati loh, jualan kasih label apa? Syar'i. Kalau memang betul-betul sesuai syariat, enggak apa-apa jangan kasih label syar'i. Kalau enggak sesuai syariat, dosa loh. Ya. Katanya syar'i, tapi seperti yang sering saya sampaikan, menampakkan stalaktit, stalagmit. Paham? Suara paham. Katanya syar'i, tapi menampakkan stalaktit, stalagmit, alias apa? Ketat. Ya, lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Kemudian jilbabnya itu sekedar untuk go apa jenengan iki? Go nutup kepala terus dijiret. Ya. Yeah. Padahal jelas-jelas ayat Al-Qur'annya wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke dada-dada mereka. Kalau itu kan enggak dijulurkan. Itu malah sebelum sampai dada dia apa? Malah dijilat. Jenengan jualan jilbab seperti ini, jenengan katakan syar'i dosa loh. Ya. Syar'i enggak seperti itu. Syar'i adalah menutup tubuh dengan ukuran yang lebar. Bahkan tidak sedikit ulama yang menambahkan termasuk mukanya juga apa? Ditutup. Memang ada perbedaan pendapat di situ antara ulama. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Yeah. Nah sekarang coba, kalau misalnya ada orang pakai jilbab seperti itu masuk ke kampung, ma'ruf apa tidak? Apa mungkar? Saya tanya, ma'ruf apa mungkar? Hah? Mungkar. Padahal aslinya apa? Ma'ruf. Sebaliknya, ketika ada seorang wanita dewasa pakai baju yang umumnya masyarakat gimana? Ya, apa yang bisa dibuka, dibuka gitu loh. Umumnya masyarakat seperti itu. Lah ribet temen lah. Sehingga keluar rumah pakai baju apa? Baju tidur. Wis ana tulisannya baju tidur. Baju tidur. Gue belanja. Baju tidur. Kudune kuwi tuku baju belanja. Ini baju tidur dipakai untuk belanja. Itu kan umum. Itu aslinya mungkar apa ma'ruf? Mungkar. Tapi terus? Sekarang jadi ma'ruf. Kenapa yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar? Kenapa? Karena minim amar ma'ruf nahi mungkar. Karena umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Itulah kenyataan yang ada. Maka umat Islam di mana-mana jadi bulan-bulanan musuh mereka. Harga diri mereka dilecehkan, kehormatan mereka dijatuhkan. Mayoritas tapi ditindas. Keistimewaan dan kemuliaan itu luntur. Kenapa? Mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka mulailah beramar ma'ruf nahi mungkar. Enggak usah jauh-jauh. Dari mana? Dari mana? Rumah sendiri aja. Putri njenengan itu loh. Tega njenengan kudanen kepanasan dibuka kayak gue? Tega. Njenengan punya mobil, punya motor, kalau hujan gimana? Dicurahkan keluar gitu. Diupakan. Kalau perlu di apa? Ditutupi. Ya. Mahal mana sih mobil sama putri ini njenengan? Mahal mana? Saya tanya mahal mana kok diem aja. Motor, mobil, apa putri ini njenengan? Putri ini njenengan lebih mahal. Kok njenengan biarkan kesana kemari gak ditutupi? Apa ngenteni kok nek wis mati nembe ditutupi? Dan alangkah naasnya orang-orang yang menutupi auratnya ketika dia mati. Tok. Nek urung mati urung gelem nutup. Apa nunggu mati baru dia apa? Ditutupi. Apa maksudnya? Dibuntel kafan gue lo maksudnya. Apa harus nunggu mati baru ditutup aurat itu? Seperti seorang laki-laki yang ke masjid nunggu apa? Nunggu mati. Kapan? Nek wis salat. Sekali memejit langsung ngarepe imam. Hebat, Mbok. Sekali memejit langsung ngarepe imam. Subhanallah. Ya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyah. Para Rasul alaihi salatu wassalam melihat ada gelagat tidak baik di kaumnya, diingatkan. Dan tentunya amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak cuma modal semangat. Harus ada ilmunya, harus ada adabnya. Kalau enggak pakai ilmu nanti bisa kebalik-balik nanti. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi apa? Amar mungkar nahi ma'ruf. Kok walik-walik, enggak pakai ilmu, bahaya. Pengajian, ma'ruf apa mungkar? Ma'ruf. Kok dilarang? Kok dibubarkan? Itu namanya amar mungkar nahi ma'ruf. Ya. Yang seharusnya berusaha untuk dihalangi, ya sesuatu yang mungkar. Itu loh maksiat kanan kiri, pemurtadan di mana-mana. Itu mana? Masa didiamkan saja? Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, jangan kebalik. Jadi apa tadi? Amar mungkar nahi ma'ruf. Kenapa bisa kebalik? Karena minim ilmu. Karena minim ilmu. Makanya sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, punya ilmunya dulu. Kemudian etikanya harus mengedepankan sikap lembut. Ya. Mengedepankan sikap lembut. Mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Caranya harus benar. Sampai-sampai saya tutup dengan nasihatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkar. Kalau kamu mau amar ma'ruf, caranya harus ma'ruf. Amar ma'ruf caranya harus apa? Ma'ruf. Nahi mungkar caranya enggak boleh mungkar. Paham? Amar ma'ruf carane kudu apa? Ma'ruf. Nahi mungkar, caranya enggak boleh mungkar. Ajaklah kebaikan dengan cara yang baik. Dan jangan kamu cegah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Bagaimana kita tahu caranya benar atau tidak? Belajar dengan mengaji. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kelanjutannya wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.